Mari berjalan ikut irama bersama langkahku kawan. Satukan hati kita bahagia. Jangan kau bawa duka laramu karena itu sia-sia. Lupakan saja ikut bersamaku. Kini menarilah bersamaku. Tap, tap, tap, tap, yeah. Mari bernyanyi denganku. Satukan suaramu bersama alunan lagu. Mari menari bersama. Ikuti ayo langkahku bersama alunan. Mari bernyanyi.